We are United Kejawen. Shout out Pop Karyo, shout out Sukiman, shout out Peljawir. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, I, G, Z, J, H, N, J, R, K, Skrap, Data, Sawala, Skrap, Pada Jayanya, Skrap, Mahabatanga, Skrap. Membaca biar gak goblok, tapi jangan baca hentai. Gua tau otak lo mentok, cuma baca hentai. Kata dadang Rosiki, semua ibu gua pantai. Tak ada yang tersisa, semua terkulai di mantan. Astagfirullah, mari kita damai tentram. Mari berdoa menurut kepercayaan Islam. Alhamdulillah. Mari berdoa, jangan nyembah berhala. Karena itu dosa, nanti masuk neraka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, I, G, Z, J, H, N, J, R, K, Skrap, Data, Sawala, Skrap, Pada Jayanya, Skrap, Mahabatanga, Skrap.